Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup. Masih bisa diberikan kesempatan untuk beramal saleh. Masih diberikan kesempatan untuk beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada-Nya. Ini merupakan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yajibu alaina syukruha, yang merupakan kewajiban bagi kita untuk mensyukurinya. Ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu sebagian pembahasan tentang al-imanu birrusul, beriman kepada para rasul. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan ini, al-imanu birrusul. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, warrusulu basyarun makhluqun, makhluquna, laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Para rasul adalah manusia biasa, makhlukun, mereka makhluk-makhluk Allah. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai', mereka tidak memiliki kekhususan rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Apa maknanya kekhususan rububiyah? Dalam pengaturan alam semesta ini, dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mereka andilnya. Tidak ada mereka andil dalam penciptaan langit dan bumi. Mereka tidak bisa memberikan rezeki. Itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini min khasa'isir rububiyah, kekhususan dalam bab rububiyah. Demikian pula mereka tidak memiliki kekhususan dalam bab uluhiyah, dalam bab ibadah. Ibadah wajib untuk diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Para rasul tidak berhak mendapatkan ibadah. Tidak boleh seseorang beribadah kepada para rasul. Tidak boleh seseorang berdoa kepada para rasul. Tidak boleh seseorang meminta, memohon hajatnya kepada para rasul. Mereka tidak memiliki hak rububiyah dan uluhiyah syai' sedikit pun. Tidak boleh seseorang datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW, memohon rezeki, minta dibukakan pintu kemudahan dalam urusannya, ya Muhammad, dan yang semisalnya, kalimat-kalimat yang dilontarkan. Hadza batil, seperti ini tidak benar. Tidak boleh. Para rasul adalah manusia, sama seperti kita. Mereka adalah abdun. Mereka adalah seorang hamba. La yu'bad, tidak boleh diibadahi. Wa rasulun, dan rasul, utusan Allah. La yu'sa, tidak boleh dimaksiati. Apa yang diperintahkan oleh mereka, ditaati. Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW adalah abdun la yu'bad, wa rasulun la yu'sa. Seorang hamba yang tidak boleh diibadahi, dan seorang rasul yang tidak boleh dimaksiati. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidul mursalin. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tuannya para rasul. Wa a'zamuhum jahan, dan para rasul yang paling tinggi kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala katakan tentang beliau di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat dan mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniyas su'. Kalau seandainya aku mengetahui perkara yang ghaib, nah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan ucapan ini. Kalau seandainya aku mengetahui perkara yang ghaib, lastakthartu minal khair, tentu aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massaniyas su', dan tidak akan mengenaiku kejelekan. Dan tidak akan mengenaiku sesuatu yang aku benci. Ini menunjukkan dengan jelas dan sangat jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang ghaib. Maka alangkah besarnya kedustaan orang-orang yang mengaku dia tahu perkara yang ghaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lamuhum jahan, rasul yang paling tinggi kedudukannya. Rasul yang dikatakan Sayyidul Mursalin, tuannya para rasul. Beliau sendiri mengatakan demikian, diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan demikian. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dusta dengan kedustaan yang sangat besar orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul yang paling mulia, tidak mengetahui yang gaib. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengatakan in ana illa nadhir. Aku tidak lain kecuali seorang pemberi peringatan, wa basyir, dan pembawa kabar gembira, yang membawa kabar gembira, liqaumi yu'minun, terhadap kaum mukminin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-21 22, qul inni la amliku lakum dharra wa la rasyada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian mudarat, tidak bisa memberikan mudarat kepada kalian, memberikan manfaat, kecuali tadi sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Qul inni la yujirani minallahi ahadun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang bisa melindungiku dari Allah seorang pun. Walan ajida min dunihi multahada. Wa talhaquhum khasaisul basyariyah. Dan mereka para rasul mengalami apa yang dialami oleh manusia biasa. Kekhususan-kekhususan yang dialami oleh manusia biasa itu dialami oleh para rasul. Minal marad, sakit. Mereka sakit, para rasul. Nabi SAW menjelang wafatnya sakit. Para rasul sakit. Biasa, karena mereka memang manusia biasa. Wal maut, bahkan wafat. Mereka wafat, meninggal dunia. Baik itu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi yang lainnya. Mereka akan meninggal dunia. Nabi Isa alaihissalam yang akan turun nanti di akhir zaman, beliau pun nanti akan meninggal dunia. Meninggal, ya. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda wa hi Muhammad." Tidaklah kami menjadikan seorang pun dari kalangan manusia sebelum engkau itu kekal. Apa imita? Apakah jika kalau engkau meninggal, fahumul khalidun, mereka akan kekal? Tidak ada yang kekal. Para rasul, mereka akan meninggal dunia. Wal hajah ila ta'ami wasyarab, dan mereka juga membutuhkan makan dan minum. Ini para rasul. Makan, minum. Demikian yang menyertai mereka, para rasul. Manusia biasa seperti kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di negeri Arab makan kurma. Beliau sallallahu alaihi wasallam minum madu. Beliau sallallahu alaihi wasallam minum air zam-zam sebagaimana yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Beliau juga sakit. Barakallahu fikum wa ghairi dzalik dan selain itu. Qala Allah taala an Ibrahim alaihi salam, Allah subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salam fi wasfihi li rabbih, yang ketika itu Nabi Ibrahim mensifati Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala mengisahkan walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, Allah subhanahu wa taala dialah yang memberi aku makan dan minum. Makan minum Nabi Ibrahim, makan minum ya, sebagaimana manusia yang lain. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit Nabi Ibrahim alaihi salam sakit seperti manusia biasa. Rasul itu manusia biasa, nabi dan rasul. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan aku. Dan dialah yang mematikan aku, kemudian dia akan menghidupkan aku lagi nanti. Sebagaimana di sini dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-79 sampai 81. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Qiblah, bab tawajjuh nahwal qiblah haitsu kan, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dalam Kitabul Masajid, bab sahwi fi salati wasujudilah. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala lupa dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah lupa dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana basyarun mithlukum." Aku adalah manusia biasa semisal kalian, sama seperti kalian. "Ansa kama tansaun," aku lupa sebagaimana kalian pula lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri lupa, pernah lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat diingatkan oleh sahabat. Fa idza nasitu fadzkiruni, apabila aku lupa maka ingatkan aku. Masyaallah, ini tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita terjatuh ke dalam kelalaian, kealpaan, diingatkan oleh teman kita, jangan kita marah. Bahkan hendaknya kita bersyukur kita diselamatkan. Diluruskan, dihiasi kita oleh teman kita, oleh saudara kita. Nabi SAW, tawaduknya beliau, fa idza nasitu fadzkiruni, kalau aku lupa tolong ingatkan aku. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa qad wasafahumullahu taala bil ubudiyyati lahu, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati para rasul itu dengan sifat ubudiyah, dengan sifat ubudiyah fi a'la maqamatihim, kedudukan mereka paling tinggi para rasul itu. Wa fi siyaqi tsana'i 'alaihim, dan pujian Allah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan sifat yang sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihi salam di dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga, innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh alaihi salam adalah hamba yang banyak bersyukur. Masyaallah. Pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh. Dipuji oleh Allah, 'abdan syakur, hamba yang sangat bersyukur, banyak bersyukur. Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, menyebutkan tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkah, maha suci Allah, zat yang menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan terhadap alam semesta. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. di dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub di dalam surat Sad ayat yang ke-45 sampai 47. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishak wa Yakub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yakub ulil aidi wal absar. Mereka semua memiliki kekuatan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki basirah fi dinillah, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Inna akhlasnahum bi khalisatin wa dzikraddar. Sesungguhnya kami mensucikan mereka. Mensucikan mereka dengan ketulusan wa dzikraddar di negeri akhirat. Dan ketulusan yang agung di negeri akhirat. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Sesungguhnya mereka di sisi kami termasuk dari hamba-hamba pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa alaihi salam, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan linabiyyin libani Israel. Tidak lain Nabi Isa itu adalah hamba. Nabi Isa hamba, bukan Tuhan. Ini yang Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-59. Nabi Isa itu hamba yang kami berikan kenikmatan kepadanya dan kami jadikan dia masalan permisalan bagi Bani Israel. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kita masuk pada pembahasan al-imanu birrusul yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada para rasul terkandung padanya 4 perkara. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.